Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu اقرارا به وتوحيدا واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا اما بعد اخواني في الدين رحمني ورحمكم الله kita lanjutkan kajian kita pembacaan dalam risalah fusul fi siyam wa tarawih wa zakah karya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimallahu taala. Beberapa fasal pembahasan tentang puasa, tarawih dan zakat. Fasal yang pertama telah kita bawakan penjelasan beliau tentang hukum puasa Ramadan. Sekarang kita masuk fasal yang kedua, yaitu tentang hikmah berpuasa dan faedah dari berpuasa. Qala al-muallif Asy-Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimallahu taala al-fasl tsani, fasal yang kedua, fi hikam as-siyami wa fawaidih, tentang hikmah-hikmah berpuasa dan faedah-faedah berpuasa. Min asma'illahi ta'ala al-hakim, di antara nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang husna, yang mulia, yang sempurna adalah Al-Hakim, Zat yang maha bijaksana. Hakim, semua perbuatannya penuh dengan hikmah. Wal-Hakimu mani tasofa bil-hikmah, Al-Hakim yaitu yang memiliki sifat hikmah. Karena semua nama dari nama Allah Subhanahu wa taala terkandung padanya sifat. Jadi semua nama-nama Allah mengandung sifat. Misalnya contoh yang lainnya, Al-Khaliq, nama Al-Khaliq yang maha mencipta, terkandung banyak sifat Al-Khalq, menciptakan. Al-Alim yang maha berilmu, terkandung banyak sifat Al-Ilm, yang maha mengetahui. Dan nama-nama yang lainnya, Ar-Rahman, terkandung sifat Ar-Rahmah, dan seterusnya. Semua nama terkandung padanya sifat. Wal-hikmah, dan makna hikmah ialah itqanul umur, menyempurnakan perkara urusan. Semua urusan yang dilaksanakan, dikerjakan, semuanya dengan sempurna. Wad'uha fi mawadhi'ihi, dan meletakkannya pada tempat-tempatnya. Menjalankan, melaksanakan dengan sempurna, dan meletakkan semuanya pada posisinya masing-masing, tempat-tempatnya masing-masing. Wa muqtadha hadzal ismi min asmahi ta'ala, dan keharusan dari nama ini, di antara nama-nama Allah Subhanahu wa ta'ala, anna kullama khalaqahu Allah ta'ala aw syara'a fa huwa li hikmatin balighah, bahwa semua yang Allah ciptakan atau yang Allah syariatkan, semuanya karena ada hikmah yang sangat dalam. Semuanya memiliki hikmah, baik penciptaannya maupun syariatnya. Semuanya berandaskan di atas hikmah. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma khalaqna as-samaa'a wal arda wa ma bainahuma baathila. Dzalika dhannu alladziina kafaru." فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ كَفَرُوا مِنَ النَّارِ. Tidaklah kami ciptakan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya. Tidaklah kami ciptakan dengan sia-sia. Semuanya pasti ada hikmahnya. Baik makhluk yang besar, yang kecil, semuanya Allah ciptakan dengan hikmah. Ada hikmah di balik itu semuanya. Barang siapa beranggapan tidak ada hikmahnya, maka itu adalah anggapannya orang-orang kafir. Dan celaka bagi orang-orang kafir dari api neraka. Diancam dengan api neraka. Alimha man alimha wa jahilaha man jahilaha. Semua ciptaannya, semua syariatnya, hukum-hukum yang Allah tetapkan, semuanya di atas hikmah. Ada yang mengetahui hikmahnya di antara hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala, dan di antara mereka ada yang tidak mengetahuinya. Jelas semua perbuatan Allah, semua ciptaannya, semua syariatnya, semuanya di atas hikmah. Hanya saja ada yang kita ketahui dari hikmah-hikmah tersebut, dan ada yang kita tidak mengetahuinya. Yang jelas, wajib kita yakini semua perbuatan Allah, semua ciptaannya, semua syariatnya, semuanya di atas hikmah. Walisyamil ladzi syara'ahu Allah wa faradahu 'ala 'ibadihi hikamun 'azimah wa fawaidu jammah. Dan puasa yang Allah syariatkan dan Allah wajibkan atas hambanya memiliki hikmah-hikmah yang agung, faedah-faedah yang banyak. Di antara yang Allah syariatkan adalah kewajiban puasa Ramadan. Dan kewajiban puasa Ramadan ini memiliki hikmah-hikmah yang agung, faedah-faedah yang banyak, kata beliau. Famin hikam yasiyam, di antara hikmah-hikmah berpuasa, annahu ibadah yataqarrabu bihal 'abdu ila rabbih. Puasa termasuk ibadah. Seorang hamba mendekatkan dirinya kepada Rabb-nya dengan puasa tersebut, dengan ibadah tersebut. Karena ibadah yang Allah syariatkan kepada kita bermacam-macam. Ada dengan ucapan, perbuatan, dengan harta, dengan anggota badan, ada dengan melaksanakan, ada dengan meninggalkan. Itu semuanya untuk menguji ketaatan hamba, apakah dia taat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga untuk menunjukkan banyaknya jalan-jalan kebaikan, banyaknya pintu-pintu kebaikan, dan juga agar tidak menimbulkan kebosanan, kejenuhan dengan banyaknya berbagai macam ibadah yang disyariatkan, agar hamba tidak jenuh dengan satu jenis ibadah. Banyak sekali nama jalan-jalan kebaikan. Yatruku mahbubatihil majbulin ala mahabbatiha. Dengan berpuasa dia meninggalkan sesuatu yang dia cintai, yang secara tabiat dia mencintainya, menyenanginya, menyukainya. Min ta'am wa syarab wa nikah, berupa makanan, minuman, nikah. Dia meninggalkan itu semuanya yang dia senangi secara tabiat. Liyanala bidzalika ridha rabbih, agar ia memperoleh keridhaan Rabb-nya. Wal fauza bidzalika karamatih, dan mendapatkan keberuntungan dengan negeri kemuliaannya, mendapatkan surganya. Karena Allah persiapkan dalam hadis yang sedih antara keutamaan berpuasa, Allah siapkan di surga pintu Rayyan, khusus bagi mereka yang terbanyak amalan solehnya adalah berpuasa. Puasa wajib, puasa sunnah. Allah persiapkan di surga pintu Rayyan. Fayatabayyanu bidzalika itharahu limahbubati rabbih ala mahbubati nafsih. Agar jelas dengan demikian, jelas nyata dia lebih mendahulukan kecintaan Rabbnya daripada kecintaan dirinya sendiri, kecintaan jiwanya. Meninggalkan perkara yang dia senang, cintai secara tabiat, makan, minum, nikah, dia tinggalkan semuanya untuk menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala, menunjukkan dia lebih mendahulukan kecintaan Rabbnya daripada kecintaan dirinya, kecintaan jiwanya. Walidaril akhirati ala dunya, dan juga menunjukkan dia lebih mendahulukan negeri akhirat daripada dunia. Walal akhiratu khairul laka minal ula, dan negeri akhirat lebih baik bagimu daripada dunia. Karena itulah kehidupan yang hakiki, kehidupan yang sebenarnya. Kehidupan manusia yang hakiki, yang selama-lamanya adalah di akhirat. Adapun dunia, kita semuanya akan meninggalkannya. Tidak ada satupun dari kita yang kekal di dunia ini. Ini yang pertama, hikmah dari berpuasa. Termasuk ibadah untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, agar kita mendapatkan keridhaannya, mendapatkan surganya. Wa min hikamis siyam, dan di antara hikmah berpuasa yang lainnya, annahu sababun littaqwa. Puasa adalah sebab ketakwaan, untuk menjaga dan menambah ketakwaan hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Idza qama shaimu biwajibi siyamih, apabila seorang yang berpuasa melaksanakan kewajiban berpuasa, maka ini akan menambah ketakwaannya, menambah keimanannya. Qala Allah ta'ala, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumusiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian, mudah-mudahan kalian bertakwa. Allah sebutkan dalam ayat yang mulia ini, tujuan terbesar, hikmah terbesar disyariatkan berpuasa adalah la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa. Semakin menjaga ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kewajiban-kewajibannya kita jalankan, kita laksanakan, kita amalkan, dan keharaman-keharamannya kita tinggalkan, kita jauhi. Fasaimu ma'mur bitaqwallahi azza wa jalla, seorang yang berpuasa diperintahkan untuk bertakwa kepada Allah azza wa jalla. Wa hiya imtithalu amrihi wa jitinabu nahyihi, takwa kepada Allah yaitu dengan menjalankan perintahnya dan meninggalkan larangannya. Wa dzalika huwal maqsudul 'azhamu bisiyam, dan itulah tujuan terbesar dari ibadah puasa itu. Tujuan terbesarnya adalah agar kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. وليس المقصود تعذيب الصائم بترك الاكل والشرب والنكاح, bukanlah tujuan dari berpuasa adalah mengazab seorang yang berpuasa, bukanlah tujuan dari berpuasa adalah untuk mengazab orang yang berpuasa meninggalkan makan, minum, dan nikah. Bukan itu tujuannya. Tujuannya adalah agar kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika perkara yang biasa kita lakukan, yang kita senangi, biasa kita lakukan, kita bisa meninggalkannya karena Allah Subhanahu wa taala, maka seharusnya perkara yang dilarang selama-lamanya, yang diharamkan, hendaknya kita mampu juga untuk meninggalkannya. Qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man lam yad'a qawla az-zuri wal 'amala bihi falaysa lahu hajah fi an yad'a ta'ama wa syaraba. Barang siapa yang tidak meninggalkan ucapan dusta, ucapan mengandung dosa, dan amalan yang mengandung dosa dan kebodohan, maka Allah tidak butuh pada amalan dia meninggalkan makan dan minum. Allah tidak butuh puasanya jika dia berpuasa namun seperti ini, tidak meninggalkan ucapan yang mengandung dosa dan perbuatan yang mengandung dosa. Karena tujuan utama disyariatkan yang berpuasa adalah agar semakin menambah ketakwaannya. Jika dia berpuasa namun tetap melakukan dosa-dosa, baik dengan ucapannya maupun perbuatannya, maka Allah tidak butuh pada puasanya. Bahkan diterangkan dalam hadits yang lainnya, boleh jadi dia berpuasa hanya mendapatkan haus dan lapar, tidak mendapatkan pahala. Sebagaimana dalam riwayat Ahmad dan yang lainnya dikutip oleh Syalbani dalam Sahih Jami', "Rubba shaimin laysa lahu min siyami illa al-ju'." Dalam riwayat yang lain ada tambahan "wal 'atash." Terkadang ada seorang yang berpuasa namun dia tidak memperoleh dari puasanya kecuali lapar dan dahaga, tidak dapat pahala. Diterangkan oleh para ulama dan syarah hadits ini, boleh jadi karena dia tidak ikhlas dalam berpuasanya atau tak melakukan perbuatan-perbuatan dosa ketika sedang berpuasa. Rawahul Bukhari, hadits ini yang dibawa oleh muallif adalah riwayat Bukhari. Qauluz zur, yang dimaksud qauluz zur ucapan dusta, ucapan mengandung dosa, kullu muharram, semua ucapan yang diharamkan. Qauluz zur adalah semua ucapan yang diharamkan. Minal kadhib wal ghibah wasyatam wa ghairiha minal a'malil muharramah. Apakah itu dusta, ghibah, mencela dan selainnya dari ucapan-ucapan perbuatan yang diharamkan. Ucapan-ucapan yang diharamkan. Wal amalu bizzur, adapun perbuatan dengan zur, kedustaan, perbuatan mengandung dosa, yaitu al amal bikulli fi'lin muharram, perbuatan, semua perbuatan yang diharamkan masuk dalam hadis ini. Minal udwani 'alan nas, apakah itu permusuhan terhadap orang lain, bikhianah, dengan berbuat khianah, berkhianat, wa ghish, menipu, wa darbil abdan, memukul badan orang lain tanpa hak, wa akhdil amwal, mengambil harta mereka tanpa hak, wa nahwi, dan semisalnya. Perbuatan-perbuatan yang diharamkan semuanya masuk dalam hal ini. Wa yadkhulu fil istima' ila ma yahrumu al-istima' ilayh, dan masuk pula dalam hadits ini perbuatan yang diharamkan adalah mendengarkan sesuatu yang diharamkan atau didengarkan. Apakah itu nyanyian-nyanyian, musik-musik yang diharamkan. Wa ya'alatul hawina, musik dan alat-alat musik, alat-alat nyanyian. Wal jahl, dan kebodohan dalam hadits ini. Ini disebutkan tidak meninggalkan kebodohan. Huwa safah, kedunguan. Wa mujanabatur rusydi fil qaul wal amal, yaitu menjauhi petunjuk, meninggalkan bimbingan petunjuk kebenaran, baik dalam berucap maupun dalam beramal. Ini semuanya, apakah itu ucapan yang mengandung dosa, perbuatan yang mengandung dosa, kejahilan, menyisihi petunjuk, menyisihi kebenaran. Bagi seorang yang berpuasa hendaknya meninggalkannya, menjauhinya, agar puasanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, menjadi ibadah yang mulia. Fa idza tamasya shaimu bimuqtada hadhil ayah wal hadits, apabila seorang yang berpuasa melaksanakan sesuai keharusan dari ayat dan hadits ini, mengamalkannya dengan sebaik-baiknya sesuai perintah Allah, sesuai dengan bimbingan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, agar menjadikan dia lebih bertakwa. Kana siyamu tarbiyatan nafsi, maka puasa bagi dia merupakan tarbiyah, pendidikan bagi dirinya. Wa tahdhiba akhlaqi, dan untuk mendidik, memperbaiki akhlaknya. wastiqamata suluki, dan juga untuk meluruskan tingkah lakunya, adabnya. Barang siapa berpuasa menjalankan sesuai bimbingan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW, maka puasa baginya termasuk tarbiyah untuk mendidik dirinya, memperbaiki akhlaknya dan meluruskan tingkah lakunya, perilakunya. Walam yakhruj syahr Ramadan illa qad ta'athara ta'athuran balighan, dan tidaklah keluar bulan Ramadan, selesai bulan Ramadan, melainkan telah berbekas pada dia pengaruh yang sangat dalam, yang sangat bagus. Yadhharu fi nafsi wa akhlaqi suluki, tidaklah selesai bulan Ramadan dia melaksanakannya dengan baik, melainkan akan ada pengaruhnya, hasilnya yang sangat dalam, akan nampak pada dirinya, akhlaknya dan perilakunya, tingkah lakunya. Ini diantara hikmah syariat yang berpuasa untuk menjaga, meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa min hikami siyam, demikian juga diantara hikmah berpuasa, annal ghani ya'rifu qadra ni'matillahi 'alaihi bil ghina, seorang yang kaya akan mengetahui, merasakan kadar nikmat yang Allah berikan kepada dia berupa kekayaan. Haitsu inna Allah ta'ala yassara qad yassara lahu al-husul 'ala ma yashtahi, di mana Allah Subhanahu wa ta'ala telah mudahkan bagi dia untuk memperoleh apa yang ia inginkan. Min ta'am wa syarab wa nikah mimma bahallahu syar'an. Apakah itu makanan, minuman, nikah, perkara-perkara yang Allah bolehkan dalam syariat, secara syariat. Wa yassarahu lahu qadara, dan Allah mudahkan bagi dia secara takdir dalam irada kauniyah, kenyataan. Allah bolehkan dalam syariat, dan Allah mudahkan bagi dia secara takdir, dalam secara kenyataan, dalam kenyataan. Fa yashkuru rabbahu 'ala hadhihi ni'mah, dengan dia berpuasa dia akan mensyukuri, bersyukur kepada Rabb-nya terhadap nikmat-nikmat ini. Wa yadhkuru akhahu al-faqir, dan dia akan mengingat saudara dia yang fakir. Dia berpuasa, merasakan susahnya, lapar, dahaga. Dia akan mengingat saudara dia yang fakir. Alladzi la yatayassaru lahu al-husul 'ala dzalik, yang tidak dimudahkan bagi dia, bagi saudaranya yang fakir, untuk memperoleh hal itu. Pakai itu makanan, minuman. Fayajudu 'ani bis-sadaqah wal-ihsan, sehingga pun akan dia akan berbuat baik kepada saudaranya yang fakir dengan bersedekah dan berbuat baik kepada mereka. Nah, ini diantara hikmah disyariatkan yang berpuasa. Seorang yang Allah berikan kepada dia kecukupan kekayaan akan semakin menambah kesyukuran dia kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan demikian juga akan mengingatkan dia kepada saudara-saudaranya yang fakir, yang tidak dimudahkan mendapatkan kenikmatan tersebut, makanan, minuman dan sebagainya, akan menimbulkan kasih sayang dia terhadap mereka, sehingga ia pun bersedekah dan berbuat baik kepada mereka. Demikian juga di antara hikmah yang lainnya, wa min hikami siyam at-tamarrunu 'ala dhabtin nafs, latihan untuk menjaga jiwa, menahan jiwa. Wa sayyitarati 'alaiha, dan mengaturnya, mengatur jiwa. Hatta yatamakkana min qiyadatiha lima fihi khairu wa sa'adatu wa fitnya wal akhirah, agar memungkinkan bagi dia untuk mengarahkan jiwanya kepada suatu yang mendatangkan kebaikan bagi dia dan kebahagiaan bagi dia di dunia dan di akhirat. Melatih jiwanya, mengatur jiwanya. Tidak semua yang diinginkan dilaksanakan, yang diinginkan oleh jiwanya. Karena asal jiwa terkadang memerintahkan, ingin melakukan kejelekan. Innan nafsal ammaratun bisu illa ma rahimar rabb. Jiwa akan memerintahkan kepada kejelekan kecuali yang dirahmati oleh Rabbku. Ini seorang yang berpuasa akan melatih untuk mengontrol, menahan jiwanya. Melarang dari sesuatu yang berbahaya. Yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala dan mengarahkannya kepada sesuatu yang baik, yang mendatangkan kebaikan sebab kebahagiaan dia dunia dan akhirat. Wa yabta'idu an yakuna insanan bahimiyan, dan agar ia bisa menjauh, agar tidak menjadi manusia yang seperti, yang sifatnya seperti hewan bahimiyan. La yatamakkanu min man'i nafsih, ia tidak mampu menjaga dirinya. Min an ladzatiha wa syahawatiha, menjaga dari sesuatu yang disenangi dan hawa nafsunya. Lima fihi maslahatuha, padahal dengan menjaga jiwanya dari hawa nafsunya yang bertentangan dengan syariat, itulah kemaslahatannya, kebaikan dia. Karena semua yang dilarang dalam syariat pasti akan mendatangkan mafsadah, bahaya, darar, baik dunia maupun di akhirat. Oleh karena itu, ketika kita menjaga diri kita dari yang terkait diharamkan, itulah kemaslahatan kita, selamat dari bahaya dunia dan akhirat. Sebaliknya, semua yang diperintahkan dalam syariat itu mendatangkan kemaslahatan, kebaikan bagi diri kita, baik di dunia maupun di akhirat. Ini diantara hikmah berpuasa, melatih, mengontrol, menahan dirinya dari sesuatu yang berbahaya, yang merugikannya, dan mengarahkan jiwanya untuk melakukan sesuatu yang mendatangkan kebaikan, keberuntungan, kebahagiaan dia dunia dan akhirat. Wa min hikami siyam, demikian juga diantara hikmah berpuasa, ma yahsulu minal fawaidis sihiyah, yang diperoleh dari faedah-faedah dari segi kesehatan. Dengan berpuasa juga akan membuat tubuh dia, anggota tubuh dia semakin sehat. An-natijati an taqlili ta'am, yang muncul dihasilkan dari taqlili ta'am, mengurangi makanan. Wa irahatil jihazil hadmi, dan mengistirahatkan al jihazil hadmi, alat pencernaan. Istirahatkan alat pencernaan pada anggota tubuhnya. Fatratan muayyanah, pada waktu tertentu. Ia berpuasa mulai dari terbitnya fajar shadiq, masuknya waktu subuh, sampai terbenamnya matahari. Sehingga pada waktu tersebut alat pencernaannya akan istirahat pada waktu tertentu. Wa tarassubu ba'dil fadlat, dan akan menurunkan atau menghilangkan sisa-sisa makanan. Wa rutubati dharati bil jism, demikian juga akan menghilangkan cairan-cairan yang membahayakan anggota tubuhnya. Wa ghairi dalil, selain itu dari manfaat faedah berpuasa dari segi kesehatan. Ini juga nam termasuk nam hikmah dari berpuasa, akan menjadikan tubuh kita semakin sehat. Namun hikmah yang terbesarnya yang Allah sebutkan dalam Al-Quran adalah la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa, agar menjaga dan menambah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ikhwan fil din rahimani wa rahimakumullah. Dengan demikian selesai penjelasan beliau tentang fasal yang kedua ini, ya, tentang hikmah-hikmah berpuasa dan faedah dari berpuasa. Ada yang bertanya, apakah puasa Dawud diperuntukkan hanya bagi anak yang muda saja? Dan tolong sebutkan keutamaan puasa Dawud itu sendiri, serta berapa lama menjalankan puasa Dawud tersebut. Nah, puasa Dawud tidak hanya khusus untuk anak muda. Walaupun mereka yang sudah berkeluarga, nah, jika mampu puasa Daud, disyariatkan. Nah, bagi mereka yang mampu, nah, memperbanyak ibadah berpuasa, di antara keutamanya Allah persiapkan, nah, surga nanti pintu Royan. Karena surga disebutkan dalam hadis yang lainnya memiliki 8 pintu. Memiliki 8 pintu, di antaranya adalah pintu Royan. Diperuntukkan bagi mereka yang amalan solehnya yang terbanyak adalah puasa, baik puasa wajib, puasa sunnah. Di antara puasa sunnah yang disyariatkan adalah puasa Dawud. Ketika seorang sahabat dalam riwayat Bukhari Muslim, Abdullah bin Amr bin As, yang terkenal ahli dalam beribadah, rajin dalam beribadah, beliau berpuasa, hampir setiap harinya beliau berpuasa. Ini dinasihati oleh Rasulullah SAW untuk berpuasa cukup 3 hari dalam sebulan. Kata sahabat tersebut, aku masih mampu lebih dari itu. Kata Rasulullah, berarti puasa sehari, buka 2 hari. Kata sahabat tersebut, aku masih mampu ya Rasulullah lebih dari itu. Kalau begitu puasa, puasanya Nabiullah Dawud. Puasa sehari, buka sehari. Kata sahabat tersebut, aku masih mampu lebih dari itu ya Rasulullah. Kata Rasulullah, tidak ada lagi yang lebih afdhal dari itu. La afdhala min dzalik. Berapa lama waktunya? Kalau mampu selama dalam setahun, sehari puasa, sehari tidak puasa, sampai setahun. Kecuali hari-hari yang dilarang untuk berpuasa, sehari lebaran, ayyamu tasyrik, boleh nam, semampu dia. Kalau mampu dalam setahun tetap terus berpuasa kecuali hari-hari yang dilarang, tidak mengapa. Adapun jika tidak mampu, ya semampunya. Fattakullaha mastata'tum. Dan amalan yang bisa dijalankan secara terus-menerus, istimrar, walaupun sedikit, nah, itu lebih bagus, lebih dicintai oleh Allah daripada yang banyak namun kemudian berhenti, tidak bisa istimrar. Ya, misalnya dia mampu untuk Senin Kamis misalnya terus menerus selama setahun misalnya, bisa dia jaga daripada puasa Daud hanya sebulan kemudian berhenti, tidak mampu. Lebih bagus Senin Kamis yang bisa istimrar. Jadi dilihat kemampuannya masing-masing. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu a'lam.